khurujul mani. Yang kedua, al-jima'. Yang ketiga, yang depan. Yang qital had wan nifas. Yang keempat, mati. Yang kelima, antum al-bandungi. Apabila orang yang kafir masuk ke dalam al-Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.